بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد masing-masing tentunya telah di hadapannya mushaf segera dibuka surat yang sedang kita pelajari itulah surat Al-Kahfi. Pada pertemuan yang lalu kita terhenti pada ayat yang ke-65. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih fawajada 'abdan min 'ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ayat ini masih berkaitan dengan perjalanan yang dilakukan Nabi Musa alaihi salam bersama muridnya Yusha bin Nun alaihis salam, perjalanan dalam rangka talabul ilmi, menuntut mencari ilmu yang belum beliau ketahui. Nah, maka dengan itu beliau melakukan perjalanan untuk menemui seseorang dari hamba Allah alaihi salam yang memiliki ilmu lebih dari beliau. Disebutkan riwayat dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan mengapa Nabi Musa alaihis salam melakukan perjalanan ilmu. Ubay ibn Ka'ab mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan inna Musa qama khatiban fi Bani Israel, bahwa suatu hari Nabi Musa alaihi salam berdiri sebagai khatib di masyarakat Bani Israel. Fasa'ala atau fasu'ila, maka beliau ditanya, ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang lebih alim? Qala, maka Nabi Musa alaihi salam menyatakan ana, aku. Maka Allah jalla wa ala ataballahu alaihi, beliau memberikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan sekaligus menegur kepada beliau alaihi salam, idza lam yarid al-ilma ilaihi, bahwa ilmu tidak terhenti padanya. Fa auhallahu ilaih, maka Allah Jalla wa'ala berikan wahyu kepada beliau alaihi salam. Apa kata Allah? Inna li abdan, aku punya seorang hamba. Sebagaimana aku pula mempunyai hamba-hamba yang lain. Allah Jalla wa'ala sampaikan ini bahwa hamba ini memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan. Sehingga Allah Jalla wa'ala menyatakan, innali abdan, aku punya seorang sosok hamba. Bimajma'il bahrain, yang tempatnya itu di pertemuan dua lautan. Sebagaimana yang sudah kita tahu apa dua lautan yang dimaksud. Di sana dia berada. Huwa a'lam minka. Dia itu hamba tadi lebih mengetahui dibandingkan engkau. 6. Qala Musa, maka Musa alaihi salam menyatakan kepada Allah, ya Rabb, wa kaifa li bih, wahai Rabbku, bagaimana denganku terhadapnya? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku sikapi jika ada seseorang yang lebih tahu dariku sebagaimana engkau telah beritakan? Qala, maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, ta'khudh ma'aka hutan, maka sekarang ambillah ikan bersamamu. Fataja'alahu bimaktal, maka taruhlah ikan tadi di suatu wadah. Fahinama faqadatil hut fahuwa thamma, maka suatu ketika ikan tadi hilang, sebagaimana disebutkan pada ayat ikat itu lompat, dalam keadaan ikan itu sudah mati tentunya, sudah dimasak, siap untuk disaji, maka tatkala engkau dapati ikan itu hilang, fahuwa thamma, maka hamba itu tadi di sana keberadaannya. 6. Maka kemudian dilakukanlah perjalanan sebagaimana telah disebutkan diantaranya pada kajian yang lalu. Perjalanan Nabi Musa alaihi salam disebutkan pada surat Al-Kahfi untuk menemui hamba tadi Khidr alaihi salam dimulai pada ayat yang ke-60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Falamma balagha, ayat ke-61-nya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ayat ke-62, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Berikutnya ke-63, qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ayat ke-64. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Kita melangkah pada ayat ke-65. Padanya perlu tambahan penjelasan lebih lanjut. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada, maka keduanya mendapati. Kedua di sini adalah Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun alaihissalam. Keduanya mendapati abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami. Maksudnya Khidir alaihissalam. Atainahu, ataina, kami telah berikan. Hu, kepadanya. Kami, kata Allah, telah berikan kepada dia, Khidir, rahmatan, sebuah rahmat. Ditafsirkan rahmat di sini adalah nikmat. Nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada beliau, yang Allah lebihkan beliau dari hamba-hamba yang lainnya. Atainahu rahmatan min indina. Yang mana rahmat atau nikmat tadi min indina, dari sisi kami, kata Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. 'Allamna, dan kami telah ajarkan. Hu, kepadanya, kepada Khidir. Dan kami telah ajarkan kepadanya milladunna, dari ilmu. Milladunna, dari sisi kami ilma, yaitu suatu ilmu. Kami telah ajarkan kepada dia ilmu yang belum atau tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita tahu ilmu yang dimaksud, maka kita perlu tahu, karena disebutkan dalam tafsir terkait dengan Khidir alaihissalam. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu, atau mungkin sudah tahu, siapakah Khidir. Nah, disebutkan dalam riwayat yang sahih dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Khidir namanya Balya ibnu Malkan. Saya ulang, Balya ibnu Malkan. Riwayat atau penyebutan ini disebutkan dalam Fathul Bari dan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Disebutkan bahwa Khidir kana min nasli Bani Israel, dari keturunan Bani Israel. Disebutkan pula bahwa Khidir min abna'il muluk, termasuk dari anak-anak raja. Alladzina tazahhadu fid dunya, yang mana mereka tidak mementingkan terhadap dunia. 6. Dan sebab penamaan Khidir itu adalah suatu laqab, suatu penyebutan. 6. Khidir adalah suatu laqab, adapun nama asalnya Balya ibnu Malkan. Sebagaimana Fir'aun adalah laqab, adapun padanya nama tersendiri. 6. Dan Khidir hurufnya adalah Kha, Bat, dan Ra. Secara bahasa ini salah satu dari warna. Apa Khidir? Hijau. Hadza launun akhdar. Kha, Bat, Ra. Khidir. 6. Disebutkan dalam riwayat yang sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala terkait dengan hadis-hadis para nabi. Bab tentang Khidir bersama Musa alaihissalam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang berkaitan dengan al-anbiya, tentang para nabi, pada bab Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innama summiya Khidiran, sesungguhnya dinamakan Khidir li'annahu jalasa ala farwah bayda, karena dia duduk di atas farwah. Farwah itu baju kulit yang berbulu. Bayda, namun warnanya putih. Jika atau dinamakan Khidir itu karena duduk di atas farwah, baju kulit berbulu yang warnanya putih. Fa'idha hiya tahtazzu tahtahu khadra, maka tiba-tiba farwah tadi bergetar, bergoyang. Tahtahu khadra, yang di bawahnya hijau. Farwah putih tadi apabila diduduki oleh Khidir, maka tiba-tiba bergetar, di bawahnya berwarna hijau. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan lagi riwayat yang lain dari Imam Mujahid rahimahullah. Siapa beliau? Seorang tabi'in. Siapa beliau? Murid Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mujahid menyatakan summiya khadran, dinamakan Khidir, li'annahu idha salla ikhdarra ma hawlah, apabila beliau salat maka jadilah hijau di sekelilingnya. 6. Summiya Khidran, dinamakan Khidir karena apabila beliau salat maka hijau apa yang ada di sekitarnya. Siapa yang menyatakan? Al-Imam Mujahid rahimahullah. Diriwayatkan bahwa Musa alaihissalam ra'a al-Khidr. Beliau lihat Khidr alaihissalam. Musajja bisaubin. Yang berbungkuskan dengan kain. Fasallama alaih. Maka Nabi Musa pun memberikan salam kepadanya. Faqala al-Khidir, maka ketika Musa sudah di hadapan Khidir, Khidir pun bertanya, wa anna bi ardika salam, dari mana bumimu engkau mengucapkan salam? Naam, dari mana bumimu? Qala, maka Nabi Musa menyatakan, ana Musa. Aku adalah Musa. Ataituka litu'allimani mimma 'allimta rusda. Sengaja aku mendatangimu dalam rangka supaya engkau mengajariku dari apa yang engkau telah tahu dari ilmu yang telah Allah berikan. 6. Disebutkan kata Khidir alaihissalam kepada Musa, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah. Wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas ilmu dari ilmunya Allah jalla wa'ala, jalla wa'ala. Allamanihi la ta'lamuhu anta. Yang mana Allah telah ajari aku, yang akan tetapi engkau tidak mengetahuinya. Allah telah mengajari aku tentang ilmu tersebut, la ta'lamuhu anta, yang engkau tidak mengetahuinya. Wa anta, kata Khidir kepada Musa, dan engkau wahai Musa, ala ilmin min ilmillah, di atas suatu ilmu dari ilmunya Allah. Allamakahullah, yang mana Allah jalla wa ala telah berikan ilmu kepadamu, la a'lamuhu, yang mana aku tidak mengetahuinya. 6. Disebutkan riwayat lain bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Khidir terbungkus dengan kain dan beliau bersandarkan di atas tengkuknya dengan sebagian kain atau bajunya di bawah kepalanya dan sebagiannya di bawah kedua kakinya. Dalam riwayat bahwa Nabi Musa alaihissalam menemui Khidir wa huwa yusalli, dalam keadaan Khidir sedang salat. Dan diriwayatkan bahwa Musa alaihissalam menemui beliau ala tanfisah. 6. Di atas tikar khadra yang hijau ala kabidil bahr, yang berada di tengah laut. 6. Itulah beberapa riwayat tentang Khidir alaihissalam dan sebab penamaannya, dan para ulama berselisih pendapat apakah Khidir itu seorang nabi ataukah bukan, melainkan sebagai hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saleh. Mayoritas pendapat para ulama, dan ini insya Allah yang mendekati kebenaran, bahwa lam yakun al-Khidir nabiyan, bahwa Khidir alaihissalam bukanlah nabi. 6. Kita menuju pada ayat ke-65. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Dan keduanya pun mendapati hamba dari hamba-hamba Allah, hamba-hamba kami. Kata Allah, atainahu rahmah min indina. Ini sebagai penjelasan terkait dengan hamba tadi. Siapa hamba tersebut? Atainahu rahmatan min indina. Hamba yang telah kami berikan rahmat, kami berikan nikmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Dan kami pun telah ajari dia berupa ilmu. Disebutkan ilmu yang Allah berikan kepada Khidir alaihi salam, ilmul batin ilhaman. Ilmu yang berkaitan dengan batin sebagai ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya ayat ke-66, mulailah proses akan dilakukan kesepakatan sebelum melakukan safar. Qala lahu Musa, Nabi Musa alaihi salam berkata kepadanya, kepada Khidir alaihi salam, berkata di sini maksudnya bertanya. Apa pertanyaannya? Hal attabi'uka? Bolehkah aku mengikutimu? Ala an tu'allimani, agar engkau ajari aku. Berarti ini apa? Tujuan dan maksud untuk mengikuti Khidir. Ala an tu'allimani. Mimma 'allimta, dari apa yang engkau telah diajari. Siapa yang mengajari? Allah Jalla wa'ala telah menyatakan, atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Iya, bukan kata ini telah disebutkan. Hendaknya engkau ajari aku dari apa yang telah diajarkan kepadamu. Rusda, arti asalnya adalah petunjuk. Beberapa penafsiran diantaranya rusda artinya sawaba, kebenaran. Nah, dari apa yang telah diajarkan kepadamu berupa kebenaran. Penafsiran yang lain, rusda adalah ilma, ilmu. Tarsyuduni bih, yang dengan itu engkau bisa menunjuki aku dengannya. Bolehkah aku mengikutimu supaya engkau ajari aku dari apa yang telah engkau ketahui, apa yang telah engkau diajarkan oleh Allah berupa kebenaran, berupa ilmu, yang dengan itu engkau bisa mengarahkan aku. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 66 ini, kita ambil faedah dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang pertama, adanya soal talattuf. Pertanyaan talattuf itu melunakkan. Pertanyaan yang mengandung melunakkan hati kepada yang ditanya, kepada penanya. Bolehkah aku mengikutimu? Sehingga tidak ada bentuk ilzam, keharusan, sehingga tidak ada bentuk ijbar, pemaksaan. Jadi bentuknya menawarkan, bolehkah aku mengikutimu? Artinya apa? Ya kalau tidak boleh ya sudah, kan begitu. Nah, pertanyaan seperti ini dinasehatkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang bagi an yakuna su'alul muta'allim minal alim. Seyukyanya pertanyaan seperti ini dibiasakan atau digunakan bagi orang yang belajar kepada yang mengajar, kepada yang mengerti ilmu. Jadi sifatnya bukan maksa. Ajari saya. Wah, bukan. Kira-kira bolehkah aku mengikutimu? Apakah mungkin aku bisa mendapatkan pelajaran darimu? Dan sebagainya. Ini tata cara penyampaian. Kita mendapatkan faedah melalui ayat ini. Sebagaimana Musa yang kedudukannya lebih tinggi dari Khidir. Kenapa? Karena beliau Nabi. Bukan hanya Nabi, tapi Rasul. Bukan hanya Rasul, tetapi termasuk Ulul Azmi. Ya. Walaupun seperti ini, kedudukannya yang tinggi, beliau tetap menuntut ilmu yang belum beliau ketahui bagaimana supaya dapat. Nah, itu pun diajari adab di dalam menyampaikan. Hal attabi'uka ala an tu'allimani. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajari aku, mimma 'allimta rusda, dari apa yang engkau telah diajari oleh Allah berupa suatu ilmu. Nah, fantalaqa, atau sebelumnya ayat ke-67, qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Qala, dia berkata, siapa dia di situ? Khidir. Kata Khidir menjawab kepada Musa, innaka, sesungguhnya engkau lantas tati'a, tidak akan bisa atau tidak akan mampu. Jika ada kata lan, maka itu maknanya tidak akan. Ada lagi kata yang artinya tidak, tapi tidak sampai sekuat ini, yaitu lam. Lam dengan mim, sukun. Lam. Nah, kalau sudah lan, tidak akan bisa. Tidak akan bakal bisa. Itu namanya tidak akan. Maka pakai kata lan. Wa lan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. InsyaAllah sering dengar ayat ini. Wa lan tardo, dan tidak akan ridho Yahudi maupun Nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Tidak akan ridho kedua ahlul kitab tadi kepada kaum muslimin sampai yaumul qiyamah, sampai kalian bisa masuk ke dalam agama mereka. Lan tardo, Allah gunakan dengan kata lan. Sedangkan lam, lam dengan mim, itu tidak. Penekannya sedikit di bawahnya. Dan jika ada lan seperti ini, maka kata kerja sesudahnya nasab. Salah satu tanda nasab itu fathah. Mana kata kerjanya? Tastati'a. Asal katanya tastati'u. Di atas ain itu dhammah, tastati'u. Kenapa berubah menjadi tastati'a? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Karena ada lan. Ya, karena ada lan, maka jadilah fathah. Dan perlu kita ketahui setiap kata kerja harokat terakhirnya itu dhammah, hukum asalnya. Ya, yaktubu, yakro'u. Nah, seperti ini juga, yastati'u. Kenapa berubah menjadi fathah, kenapa berubah menjadi kasrah? Karena suatu sebab. Fahimtum? Sebabnya di sini karena ada huruf nasab dalam istilah nahwu, salah satu huruf nasab lan. Nah, jadi kalau ada yang baca lan tastati'u sudah kelihatan salahnya. Nah, ini sedikit kita imbuh terkait dengan bahasa Arab. Kata Khidir kepada Musa, innaka lan tastati'a, sungguh engkau tidak akan bisa, ma'iyah, bersamaku, sabra, untuk sabar. Nah, sesungguhnya engkau pasti tidak akan mampu sabar untuk menyertaiku dalam perjalanan nanti. Tak kuat sudah. Khidir sudah bisa menebak. Nah, yang nanti akan ada tiga kasus. Mungkin bisa diketahui kasusnya sebelumnya. Yang pertama kasusnya Khidir membocorkan perahu. Yang kedua kasusnya Khidir membunuh seorang anak. Semua ini nanti disebutkan ayat berikutnya. Yang ketiga kasusnya Khidir membetulkan dinding rumah. Sebentar lagi kita akan memasuki kasus yang pertama. Namun sebelumnya Khidir sudah menyatakan innaka lan tastati'a ma'iyah sabrohu. Apa jawaban Nabi Musa? Nampaknya beliau terus antusias mengharap supaya beliau diizinkan Khidir untuk bisa ikut. Apa kata Nabi Musa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Afwan, ini masih lanjutan Khidir kepada Musa. Wa kaifa tasbir? Apa kaifa? Bagaimana? Tasbir, bagaimana kamu bisa sabar? Malam tuhit bihi, apa yang tidak engkau diliputi padanya? Khubra. Nam. Khubra yaitu pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang cukup. Bagaimana kamu bisa sabar? Sementara ilmunya belum mencapai, ilmu yang cukup belum mencapai apa yang aku ada padanya. Demikian kata Khidir. Qala, maka kata Nabi Musa alaihissalam tetap berharap dengan menyatakan satajiduni, engkau akan dapati aku insyaallah. Disandarkan dengan insyaallah. Sabiro, aku bisa sabar. Wala a'si, dan aku tidak akan melanggar atau mendurhakai lak kepadamu amroh, terhadap urusan tersebut. Terhadap urusan nanti yang akan terjadi. Apa kata Nabi Musa? Satajiduni insya'allahu sabira. Wala a'si laka amra. Janji. Ya, Nabi Musa janji. Insya'allah engkau dapati aku nanti bisa sabar. Dan aku pun tidak melanggar perkara tersebut. Nah. Qala, dengan pernyataan Nabi Musa seperti itu, maka Khidir alaihi salam menyatakan, fa inittaba'tani, maka jika engkau mengikuti aku nanti, fala tas'alni, maka engkau jangan tanya kepadaku an syai'in, tentang sesuatu apapun. Hatta uhditha, sampai aku yang akan menceritakan, aku akan menjelaskan laka kepadamu minhu dzikra, dari perkara tersebut dzikra penyebutannya. Ini kalau mau disebutkan kata per kata. Kalau kamu memang sanggup mau mengikuti aku, kata Khidir, jika engkau mengikuti aku, maka nanti jangan tanya pertanyaan apapun sampai aku sendiri, kata Khidir, selesai dari perjalanan nanti aku akan jelaskan kepadamu perkara itu. Apa sebabnya? Nah, disebutkan oleh para ulama, Khidir menyatakan fa inittaba'tani, jika engkau mau mengikuti aku. Dan beliau tidak menyatakan fa inittaba'ani, jika mengikuti aku. Artinya Khidir mengembalikan kepada Nabi Musa, engkau, jika engkau mau mengikuti aku. Ini bentuk suatu penawaran. Nah, jika engkau mau mengikuti aku, fala tas'alni. Syaratnya, jangan bertanya apa-apa. Sampai nanti aku akan jelaskan sebabnya kepadamu. Nah, mulailah dalam perjalanannya di ayat ke-61, fantalaqa, maka keduanya pun berangkat. Karena dua orang, intalaqa. Nah, kalau jamak, intalaqu, maka keduanya berangkat. Hatta idza rakiba, sampai keduanya menaiki. Karena dua orang, rokiba. Kalau satu orang, rokiba, maka ba-nya panjang. Idza rokiba, jika apabila keduanya sudah menaiki. Fis safinah, di perahu. Nah, di kapal. Kharaqaha, tiba-tiba Khidir kharaqah, melubangi. Ha, kembali kepada as-safinah, melubangi kapal itu. 6. Sampai-sampai Nabi Musa mengambil atau membuka bajunya untuk nambal, nutupi yang dilubangi oleh Khidir tadi. Khawatir nanti air masuk kemudian tenggelam. Ya. Sampai-sampai beliau membuka, disebutkan dalam riwayat, membuka bajunya untuk segera ditutupi, ditambal lubang tadi. Nah, apa yang dilakukan Khidir? Kharaqaha, dilubangilah kapal tersebut. Qala, Maka Nabi Musa bertanya. Padahal syaratnya tadi, la tas'alni an syai. Jangan kamu tanya sesuatu. Bukan banyak, sedikit saja jangan tanya. Nah, tapi ternyata apa? Lan tastati'a ma'iyya sabra. Kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku. Namun Nabi Musa dan juga para nabi yang lain tidak bisa bersabar, tidak bisa membiarkan suatu bentuk kemungkaran. Maka Nabi Musa bertanya, akharaktaha, apakah engkau lubangi kapal ini? Litughriqa, agar tenggelam ahlaha, penumpangnya. Laqad ji'ta syai'an imra, kata Nabi Musa. Sungguh engkau telah mendatangkan atau berbuat suatu imra, suatu kemungkaran. Demikian dibuat fitrahnya para nabi oleh Allah Jalla wa'ala, tidak bisa membiarkan kemungkaran sedikit pun. Sehingga beliau tidak tahan. Yang dengan ini sebagai ujian Nabi Musa alaihissalam dan belum bisa melakukan persyaratan yang disebutkan di awal antara beliau dengan Khidir alaihissalam. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini. Antum tandai pada ayat ke-71. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.